terkait dengan masalah sunnah saat Idul Adha. Saat Idul Fitri, kita disunahkan sebelum berangkat ke lapangan untuk sarapan terlebih dahulu, makan terlebih dahulu. Baik itu menggunakan kurma atau minum air putih, apapun itu, untuk menunjukkan kalau kita sedang tidak berpuasa. Ya. Adapun saat Idul Adha, disunahkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum menyegerakan pelaksanaan salat Id. Ya, disegerakan. Kalau Idul Fitri agak siang. Ya, memberikan kesempatan bagi mereka yang belum menyalurkan zakat fitrah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau Idul Adha kebalikannya, dipercepat. Karena sunnahnya setelah sholat Id bergegas menyembelih hewan kurbannya dan dijadikan sebagai sarapan. Ya, kalau memungkinkan makan dari daging kurbannya, kalau memungkinkan. Nah, apakah kemudian ketika sunnah tidak makan nisani fitina azani Allah wa iyyakum itu dimulai ba'da subuh sampai sholat Idul Adha atau dimulai sejak dia bangun sebelum subuh? Misal dia bangun sebelum subuh untuk qiyamul lail atau yang semisalnya, ya, bangun tengah malam, piket atau yang semisalnya. Al-muhim dia bangun sebelum subuh. Apakah dari situ sudah dilarang untuk makan? Sani fitina azani Allah wa iyyakum, ditahan sampai dilaksanakan sholat Id. Ini pertanyaannya. Jawabannya ihani fitina azani Allah wa iyyakum, sunnah tersebut dimulai ketika pagi hari sesudah sholat subuh. Ya, sesudah sholat subuh, sani fitina azani Allah wa iyyakum, tidak makan sampai selesai sholat Id. Adapun sebelum subuh antum mau makan, mau minum kopi, bikin roti canai, fadl masykura. Tidak masalah. Sani fitina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Tayyib.